بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian teman-teman sekalian, ini yang seharusnya kita hadirkan dalam kehidupan. Jadi kalau kita mengetahui sifatnya, ingat sifat itu diteladani. Kalau orang tidak harus sama. Anda tidak harus mencari kontes siapa yang paling mirip dengan Nabi Muhammad. Gak akan ketahuan. Kenapa tidak dihadirkan wujudnya? Tidak boleh digambar, tidak boleh dihadirkan. Kenapa? Karena hakikatnya bukan gambarnya, hakikatnya adalah sifatnya. Karena itulah semua yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka mewarisi kelembutan-kelembutan Nabi SAW. Tunjukkan pada kami, mana sahabat Nabi SAW yang bersifat kasar dalam kehidupan? Tidak ada. Siapa yang bersifat arogan? Tidak ada. Semua yang keras menjadi tegas. Semua yang kasar jadi lembut. Akhlaknya mulia. Bahkan hebatnya, orang paling pelit sekalipun bisa tak terlukiskan dalam berbaginya. Sampai direkam kasusnya di Quran. Surah ke-59 ayat 9-10 itu. Anda bisa bayangkan, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada satu keluarga, Bu, punya satu jatah makanan untuk bayi-bayinya. Tiba-tiba suaminya ke masjid. Kata Nabi, ini ada tamu datang pada kita, siapa yang mau menjamunya? Semua angkat tangan. Semuanya. Yang merasa kaya, yang merasa keterbatasan, angkat tangan semua. Karena yang pertama mengangkat tangan tadi adalah laki-laki yang tadi saya sebutkan inisialnya, maka kata Nabi, kamu yang jamu. Bahagia. Bukan kaget. Bahagia. Nyampe rumah bilang sama istrinya, kita kedatangan tamu, mari kita muliakan. Siapkan makanan. Istrinya tidak berkeluh kesah. Kamu kok asal aja acungkan tangan? Kan cuma untuk bayi kita, kita aja gak makan. Gak ada itu. Apa yang terjadi kata istrinya? Baik, aku tidurkan anak-anak, kamu siapkan makanan. Begitu malam, ditidurkan anak-anaknya, suami menyiapkan makanan, begitu sudah disiapkan, dipadamkan lampunya. Begitu dipadamkan, dia temani. Yang satu makan dengan lahapnya, yang satu membuat gerakan yang sama dalam keadaan makan. Besoknya, diumumkan oleh Nabi, bima makna bahwa penduduk langit merasa bahagia dan akan menyambut seseorang memuliakan tamu. Rupanya tadi malam dia tidak makan, Pak. Cuman pura-pura makan aja supaya tamunya makan. Dan kisahnya banyak. Bagaimana orang kehausan disambut oleh orang yang dapat minuman. Orang kelaparan disambut oleh orang yang dapat makanan. Luar biasa. Dahsyat. Bahkan pernah terjadi seorang panglima perang sudah berhasil dalam jihad dia, tiba-tiba terluka parah. Dia kehausan. Prajuritnya akan memberikan minuman, kemudian dia melihat prajurit yang lain kehausan. Kata panglima ini, tolong dahulukan dia. Begitu dia mau diberi minum, temannya melihat yang lain, tolong berikan padanya. Begitu mau diberi minum, dia katakan tolong berikan padanya. Sampai yang keempat menunjuk kembali kepada panglimanya. Begitu mau dikejar panglimanya, sudah meninggal dunia dalam keadaan kehausan. Dikejar yang kedua meninggal juga, ketiga meninggal, keempat meninggal. Tidak ada yang minum satupun, hanya untuk mendahulukan saudaranya. Saya mau tanyakan pada Anda, hei Anda yang mengaku umatnya Muhammad SAW, sejauh mana kemuliaan Anda dan kelembutan Anda hadir dalam kehidupan? Kadang-kadang Allah hadirkan ujian bagi kita untuk menampakkan pada dunia bahwa kita umatnya Nabi. Katanya Anda paham bahwa mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan, bagaikan satu tubuh yang saling merasakan kalau sakit dengan yang lainnya. Coba tunjukkan kepada saya, gimana tangisan Anda ketika menyaksikan orang-orang kita, saudara kita di Rohingya penuh dengan kesulitan? Gimana doa Anda mengalir ketika saudara-saudari kita di Palestina penuh dengan kesulitan? Gak usah jauh-jauh, ketika Allah uji di hadapan kita, ada tetangga kita yang kebanjiran, mana umat Nabi Muhammad? Mana umat Nabi Muhammad? Yang paling miris kadang-kadang saya gak masuk akal menurut saya. Orang kebanjiran, ini sibuk video. Ya, itu bukan umat Nabi. Umat Nabi Muhammad itu ringan tangannya. Hadir kebaikannya. Ada orang mau bunuh diri, mau direkam dari bawah. Masya Allah. Anda harusnya bantu dia supaya kembali pada kebaikan, mau direkam. Ayo, loncat, loncat, loncat. Masya Allah. La quwwata illa billah. Ada kebakaran malah didiamkan. Yang paling aneh kok saling menyakiti, saya bingung saya. Kenapa pada saling menyakiti? Di medsos serang sana, serang sini. Untuk apa? Yang paling aneh lagi, kalau yang tidak pernah belajar barangkali belum tahu ilmu. Ini yang paling, yang sering belajar, sering datang ikut kajian, kenapa saling mencela? Tunjukkan pada saya ayat mana yang mengajarkan antum saling mencela? Hadis mana yang menunjukkan antum saling mencela satu dengan yang lainnya? Tidak ada. Seharusnya kita merenungkan kembali, apa sih yang kita pelajari? Coba, lisan kita tuh harus baik. Telinga kita mendengar yang baik, sampai ke ujung kaki. Kita butuh aplikasi, bukan sekedar teori. Saya katakan ya, kalau Anda belajar dengan saya, tidak merubah kepribadian Anda jadi baik, tinggalkan saya. cari guru lain yang membuat Anda lebih baik. Belum ada kebaikan pada diri saya. Kalau saya mengajar pada Anda, tidak merubah Anda jadi baik. Dan saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk melihat yang tidak baik, menggunakan lisan pada yang tidak baik, melangkahkan kaki pada yang tidak baik. Kalau Anda mendengarkan saya mengajarkan satu di antara sekian itu, tinggalkan saya. Karena ada sesuatu yang tidak baik di situ. Paham ya? Ya teman-teman sekalian, saya ingin mengajak pada Anda, ayo kita harus berubah. Anda coba lihat amanah apa yang Allah titipkan bagi kita. Kalau masih anak-anak, jadi anak yang baik. Kalau jadi suami yang baik. Kalau jadi istri yang baik. Ayo, kalau semua konsep ini jadi satu nama Muhammad aja kita praktekkan, Masya Allah. Indah kehidupan kita itu. Di rumah tangga nikmat, dengan kehidupan sosial nikmat, di kantor nikmat. Cobalah teman-teman, bukankah ayatnya banyak, hadisnya sering Anda catat, berapa yang kita praktekkan? Barangkali orang tua Anda sampai hari ini belum mendapatkan maaf Anda yang pernah mengatakan kalimat yang membuat beliau menangis. Barangkali Anda tenang ke kantor, tapi istri Anda menangis karena kalimat-kalimat yang kasar itu. Barangkali ibu tenang mengerjakan aktivitas, tapi suami kecewa dengan sikap yang tidak berubah itu. Coba teman-teman sekalian, ayo saya cek kembali, nama Muhammad bukan dihadirkan untuk kita kenang, tapi dihadirkan untuk kita teladani dari sifat-sifat kebaikannya. Paham insya Allah?